Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah حدثنا عبد الله ابن يوسف الكنيسي الدمشقي من أثبت الناس في موطأ مالك termasuk orang yang paling kuat dalam meriwayatkan kitab Muwatta' karya Imam Malik. عبد الله بن يوسف الكنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك إمام مالك مالك ابن عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك مالك ابن أنس ابن مالك أبو عبد الله إمام مشهور إمام مالك يا إخوان إمام مذهب مالكية إمام أهل حديث pada masanya Imam Mudaril Hijrah, imamnya kota Madinah. An Abdullah bin Abi Bakar. An Abihi, dari bapaknya Abu Bakar. An Amrah binti Abdurrahman. Annaha akhbaratuhu, bahwasanya Amrah memberitakan kepada Abu Bakar. أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول bahwasanya dia pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi alaihi salatu wasallam berkata innama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyah, sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam hanyalah melewati wanita Yahudi. Yabki alaiha ahluha, yang mana keluarga dia menangisi kematiannya. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, innahum yabkuna alaiha, sesungguhnya mereka keluarga-keluarganya ini menangisi kematian dia. Wa innaha latu'adzabu fi qabriha, dan sesungguhnya Yahudiyah tadi sedang diazab di kuburannya. Naam, hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya mayit itu diazab dengan sebab tangisan keluarganya. Kalaupun dimaknakan secara zahir, yang dimaksudkan dengan mayit di sini ialah mayit yang kafir. Mayit yang kafir, apakah dia Yahudiyah atau Nasraniyah atau orang kafir yang lain. Nah, dia akan diazab di kuburannya dengan banyak sebab. Yang pertama karena kekufurannya, dan lebih dahsyat lagi ketika ditangisi dan diratapi oleh keluarganya. Gitu ya. Adapun kalau yang wafat itu seorang yang mukmin, seorang yang muslim, maka dia tidak akan diazab di kuburannya dengan sebab tangisan keluarga. Dan telah lewat pembahasan yang sebelumnya, hadis tersebut kalaupun terkait dengan kaum muslimin, ini untuk kaum muslimin yang diazab dikubur dengan sebab tangisan keluarganya, untuk kaum muslimin yang memerintahkan demikian atau mewasiatkan demikian atau meridhai hal demikian. Sementara yang tidak mau memerintahkan, tidak mewasiatkan, tidak merestui perkara semacam itu, maka tidak akan diazab dikuburannya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Hadza wadih. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya an-niyahah sunnatu ahli kitab. Niyahah itu, ratap tangis itu adalah sunnahnya ahli kitab. kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dan Nasrani. Ketika ada yang mati, mereka melakukan yang namanya niyahah, ratap tangis. Bahkan dikenal di kalangan mereka dan juga di kalangan orang-orang jahiliyah, ada naihah asliyah, ada naihah mustajarah. Ada wanita-wanita yang asli menangis meratapi kematian orang tersebut. Ada pula naihah mustajarah yang disewa. Perempuan-perempuan yang disewa didatangkan ke rumah yang ke rumah duka untuk dengan rame-rame menangisi kepergian sang mayit tadi. Itu mereka ya. Sehingga an-niyahah sunnatul ahli kitab, an-niyahah sunnatul jahiliyah. Juga diantaranya dengan riwayat ini. Ada seorang Yahudi yang meninggal dunia ditangisi oleh seluruh keluarganya. Maka barang siapa dari kalangan umat ini yang melakukan tindakan niyahah, maka berarti dia telah tasyabuh menyerupai orang-orang jahiliyah, tasyabuh dengan ahli kitab. Barakallahu. Nah, juga dalam hadis ini disebutkan bahwasanya seseorang yang mati kafir, seseorang yang mata kafira, orang yang mati kafir, tidak diketahui taubatnya, tidak dikenal keislamannya, maka dia diazab di neraka. Diazab apa? Diazab di kuburan. Diazab di kuburannya sebelum diazab di neraka. Ini pada sabdanya Rasulullah SAW, innahum yabkuna 'alaiha wa innaha latu'adzabu fi qabriha. Mereka menangisi kematian perempuan ini padahal dia sedang diazab di kuburannya. Allahul musta'an. Sehingga yang mata kafira, orang yang mati kafir, imma alal yahudiyah atau nasraniyah atau yang lain-lainnya, mati Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, tidak dikenal taubatnya, tidak dikenal keislamannya, maka prinsip Islam ialah dia mati kafir, diazab di alam kubur, diazab nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu. Itu hukum zahir ya kan. Dikarenakan kita memang diperintahkan untuk menghukumi secara zahir. Ketika ada seorang Nasrani ma'ruf dengan Nasraniyahnya, tetangga kita atau yang di jauh sana, diberitakan telah mati. Ma'ruf di kalangan masyarakat dia mati di atas Nasraniyahnya. Maka jangan ragu kita mengatakan mata kafir. Dia mati dalam keadaan kafir. Jadi paham ya? Dikarenakan kita diberi beban menghukumi secara zahir. Adapun batinnya ternyata mungkin dia pernah istighfar, pernah bertaubat, pernah syahadat, sembunyi-sembunyi dan yang lain-lainnya, itu bukan urusan kita. Dikarenakan kita tidak tahu bagaimana hatinya dia yang kita hukumi secara zahir. Paham saya ya? Hadza mata kafiran. Argumentasi yang lain selain ini ialah peristiwanya Abu Talib. Ya, Abu Talib namanya Rasulullah SAW. Dikatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Di akhir hayatnya dia di atas milahnya Abdul Muttalib. Mati kafir. Namanya hukum secara zahir. Ini perlu ditegaskan sebab ada sebagian pihak yang melarang untuk menjazm. Melarang untuk memberikan penegasan dia mati kafir. Alasannya kita enggak tahu zahirnya. Kita enggak tahu bagaimana keadaan aslinya dia. Mungkin dia taubat, mungkin dia istighfar, mungkin dia syahadat, mungkin dia masuk Islam dengan diam-diam. Sehingga enggak bisa kita hukumi dia sebagai orang yang mati kafir. Ayah. Itu menyalahi sekian banyak dalil yang menjadi tanggung jawab kita menghukumi secara zahir. Man mata 'alal kufur. Orang yang mati di atas kekufuran secara zahirnya, maka dikatakan mata kafir. Dia mati kafir, maka konsekuensinya pun juga beragam. Dia azab di kufuran, dia belum kiamah. Naam ya kan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya al-buka la yu'athiru syai'a. An-niyahah la tu'athiru syai'a idza kana sahibuha mu'azzabun fil qabr. Yang namanya tangisan-tangisan, yang namanya ratap tangis, niyahah tidak akan mempengaruhi apapun apabila yang mati itu diazab di neraka, diazab di alam kubur. Orang yang mati kafir, walaupun ditangisi oleh jutaan orang, yang mati kafir tidak ada pengaruhnya tangisan-tangisan tadi. Tidak ada dasar dan dalilnya. Kemudian tangisan-tangisan tersebut merubah statusnya dia. Tidak ada. Innahum yabkuna 'alaiha wa innaha latu'adzabu fi qabriha. Mereka semua menangisi perempuan Yahudi yang mati ini. Padahal dia sedang diazab di kuburnya. Allahu musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billah. هذا واضح. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل ابن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه dari Abu Burdah dari ayahnya namanya Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu. Qala katanya Abu Musa al-Ash'ari, lamma usiba Umar radhiyallahu an, ketika Umar bin Khattab ditimpa musibah, yakni ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, mendapatkan musibah di akhir hayatnya, ja'ala Suhaibun yaqul, tiba-tiba Suhaib mengatakan, wa kha itu bahasa apa ya Pak? Bahasa niyahah, bahasa ratap tangis. Oh temanku, saudaraku, kenapa kamu kok begini? Kenapa kamu kok mati? Kenapa? Waqa. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ama 'alimta? Apa kamu sudah mengetahui? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayy. Sesungguhnya orang mayit itu akan diazab dengan sebab tangisan orang hidup. Entah. Baik, kenapa sahabat Umar kok mengingkari tindakan sahabat Suhaib? Padahal Rasul juga menangis ketika mendapati cucunya sakaratul maut. Nah, kenapa sahabat Umar kok mengingkari Suhaib? Jawabannya, Syamsul. Sahabat Umar mengingkari demikian sebab tangisan tersebut bukan semata-mata tangisan, tetapi sudah mengarah menuju kepada niyah. Dari kalimat wa akha wa sahibah, apalagi terdengar dengan suara yang keras, wa akha, teriakan-teriakan semacam itu niyah. Itulah yang diingkari oleh sahabat Umar, dan itu pula yang diingkari dalam Islam. Niyah tidak boleh. Lalu Umar mengatakan, membawakan hadis, innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayy. Orang mayit akan diazab dengan seperti tangisan orang hidup. Maka mana tangisan di sini ada tangisan niyahah. Barakalahukum. Tangisan niyahah itu pun kalau yang mati tadi memerintahkan atau mewasiatkan atau meridhai niyahah tadi, ratap tangis tadi. Naam ikhwan, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang fadilatul Umar radhiyallahu taala anhu. Fa innahu yunkirul munkar wa ma zala yunkirul munkar wa huwa fi sakratil maut. Sahabat Umar ini terus berusaha mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada dalam keadaan beliau yang sakratul maut. kondisinya sudah enggak tertolong lagi secara medis. Tinggal nunggu waktu untuk meninggal dunia sudah. Dikarenakan tusukan yang luar biasa dan beracun. Medis mengatakan enggak mungkin. Di akhir-akhir hayat semacam itu, dalam kondisi yang sedang sekarat semacam itu, sahabat Umar masih sempat juga ikarul mungkar. Ini fadilah ya. Merupakan fadilah besar yang dimiliki sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arba. Langsung. Ama alimta anna nabiyya qala kadza wa kadza. Kejadian yang semisal ketika Umar juga demikian sedang sekarat semacam itu, datang seorang pemuda. Datang seorang pemuda memuji-muji sahabat Umar, memuji-muji kekhilafahan beliau dan segala macam. Wah, pemuda itu musbil. Maka Umar mengatakan, ya fata, ya fata, irfa thawbak. Ya anak muda, angkat bajunya kamu. Farafa'ahu ilanya sisak. Kemudian diangkat sampai ke tangan betisnya. Dalam kata sangat sekarat itu ya kan. Nah, melihat ada kemungkaran langsung tegur irfa sawba. Ayo, angkat sampai tangan putus. Ini dianggap oleh para ulama una sebagai fadilah, sebagai manqabatu Umar, keistimewaannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba. Dalam kondisi seperti itu masih juga melaksanakan perkara prinsip Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kalau di zaman sekarang kejadiannya dikomentari oleh banyak pihak. Nang sedang sekaratul maut kok masih mikir ingkarul mungkar. Sedang sekaratul maut kok masih memikirkan bantahan-bantahan, masih memikirkan tahdir-tahdir dan segala macamnya. Sudah mau mati kok ya banyak doa. Allah Ustaz. Langsung mereka menikam prinsip ingkarul munkar tadi. Allahu musta'an. Alangkah jauhnya mereka dari prinsip salafus saleh. Barakallahu fiik. Nah, ini prinsip yang ditunjukkan oleh salafus saleh dalam perkara ini. Yang namanya prinsip amar ma'ruf nahi munkar di mana saja, kapan saja, dalam kondisi bagaimanapun, selagi dia punya kemampuan. Barakallahu fiik. Tentu dengan tata cara yang terbaik. Naam. Barakallahu fikum. Ada salam dari Abu Ifah untuk ustaz-ustaz dan santri-santri Al-Bayna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan bab ini, bab terkait dengan masalah tangisan keluarga yang ditinggal. Adapun bab yang berikutnya terkait dengan masalah makruhnya atau haramnya niyahah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dihafalkan dua-duanya, yang sanggup dan enggak sanggup salah satunya. Nah, apakah diperbolehkan menziarahi kuburnya orang kafir? Jawabannya boleh. Ziarah kuburnya orang kafir itu adalah boleh. Tujuannya berbeda dengan ziarah kuburnya kaum muslimin. Kalau kita menziarahi kuburnya orang kafir, niatan dan tujuannya ialah satu, tadzakurul akhirah. Ingat akhirat. Yang kedua, tadzakurul maut. Ingat kematian. Yang ketiga ialah al-bisyarah lahum binar, memberi kabar gembira mereka dengan api neraka. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada niatan untuk mendoakan kebaikan bagi mereka, tidak boleh mendoakan orang mati kafir itu. Paham ya? Sehingga tujuannya semata-mata ingat akhirat, ingat kematian dan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan api neraka. Dasarnya ialah tindakannya Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menziarahi kubur ibunya. Setelah belum menziarahi kubur ibunya, belum mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum al akhirah. Hadis riwayat Muslim dari Buraidah Ibn Hasib radhiyallahu anhu. Saya dulu melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur, sebab ia akan mengingatkan kalian dari akhirat. Sehingga tujuannya lain dengan ziarah kuburnya muslimin. Kalau ziarah kuburnya muslimin didoakan ketika masuk, assalamualaikum ala diyar, kemudian ingat akhirat, ingat mati segala macam, dan juga boleh mendoakan orang yang mayit tadi dikarenakan dia muslim. Walaupun yang lebih akhbal didoakan di tempat-tempat ibadah, di tempat masjid dan segala macam. Bolehkah seseorang memasukkan jenazah wanita ke dalam kuburnya yang bukan mahramnya? Lihat tadi yang antum baca tadi apa? Tadi yang antum baca, hadis yang tidak antum baca yang antum hafalkan tadi? Jawabannya? Ya boleh, dengan syarat laki-laki itu tidak mengumpuli istrinya tadi malam. Boleh ya? Ya sebenarnya kan. Itu bukan mahramnya. Ketika Abu Talha turun untuk mengurusi jenazahnya Ummu Kulthum, bukan mahramnya. Suaminya Utsman bin Affan tidak ikut turun. Barakallahu fiik. Wah, mungkin lupa dengan yang dihafal tadi, atau mungkin menghafal atau tahu artinya, atau mungkin pas taklim kemarin lagi ngelamun, atau ada banyak ihtimal yang lainnya. Tapi ihtimal yang paling bagus lupa barang. Barakallahu. Apa hukumnya seseorang yang pergi menuntut ilmu syar'i dalam keadaan orang tuanya tidak meridhoinya, bahkan melarangnya? Masya Allah. Oh. Di sini ikhwan ada perincian. Ilmu apa yang dia cari, yang dia tuntut, dan kenapa orang tua itu melarang? Tayyib. Kalau yang dia cari, yang dia tuntut itu ialah ilmu din, ilmu agama yang fardhu ain, ilmu-ilmu agama yang wajib atas dia untuk mengetahuinya, maka dilihat orang tuanya. Kalau orang tua melarangnya karena dari ridho anaknya belajar agama, dari ridho anaknya belajar agama, maka dia harus mendahulukan thalabul ilminya. Dikarenakan orang tua tadi memiliki alasan tidak syar'i. Tidak syar'i. Tetapi kalau orang tua tadi melarangnya dikarenakan tidak ada yang mengurus orang tua tadi kecuali anak satu ini. Samakan baik-baik. Kalau orang tua tidak ada melarang dikarenakan tidak ada yang mengurusi orang tua itu kecuali anak satu ini saja, maka dia harus mendahulukan orang tuanya. Dia di rumah berbakti kepada orang tuanya, mengurusi orang tuanya, dan dia berusaha untuk talabul ilm di tempat sekitarnya. Sudah paham ya? Di tempat sekitarnya. Tapi kalau orang tua tadi masih bisa mandiri, sehat walafiat, tidak memerlukan bantuan anak-anaknya, dikarenakan masih kuat, masih sehat, sementara ilmu yang dipelajari oleh sang anak itu adalah ilmu yang fardhu ain, maka anak tadi kan berangkat talabul ilm dan dia berusaha untuk menenangkan orang tua, menjelaskan kepada orang tua, dan berbuat baik kepada orang tua dari jauh. Barakallahu fikum. Itu kalau demikian kenyataannya. Maka ikhwan fillah azakumullah, alangkah bersyukurnya, alangkah nikmatnya ketika ada seseorang yang berangkat mempelajari ilmu agama Allah dalam keadaan orang tua di belakang mendukung 1000%. Nggak cuma 100 sih, 1000% dukungnya. Itu kenikmatannya luar biasa. Luar biasa. Antum bahkan bisa merasakan nikmat itu ketika mendapati seorang ikhwah, teman kita, yang belajar ilmu agama, talabul ilm, dalam kata dia harus menghadapi penentangan orang tua. Orang tua bapaknya menentang, ibunya menentang, saudaranya menentang, semuanya menteror dan segala macamnya. Diintimidasi, diancam, suruh pulang dan segala macamnya. Ada yang merasakan nikmat ternyata belajar ilmu agama dengan ridhonya orang tua. Kasihan ikhwat tadi itu. Dia belajar, otak dia jadi enggak fokus. Belajar mikir orang tuanya menentang. Belajar mikir orang tuanya menentang. Nanti kalau pulang apa yang terjadi, wallahu a'lam. Sampai di rumah mau diapakan, mau dihukum, mau di apa, mau dihakimi segala macam. Tapi umumnya yang kokoh itu yang ini ya, Pak. Yang belajar dalam kata memiliki rindangan-rindangan dan cobaan-cobaan semacam ini. Ketika ada ikhlas dan jujur dalam thalabul ilmi. Bukan berarti nunggu tantangan baru kemudian thalabul ilmi. Tidak. Tapi secara realnya ketika ada cobaan, rintangan dan dia jujur dalam thalabul ilmi, itu menyemangati dia. Ya walaupun terkadang mengalami kondisi yang jenuh dan segala macamnya, orang tua tadi. Ya terkadang mojok begitu nangis sendiri. Nangisnya bukan karena gak kerasa nih. Nangisnya karena memikirkan, gimana orang tua saya nih? Gimana caranya supaya bisa menerangkan kepada beliaunya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mikir supaya bisa memberi keterangan pada sang orang tua, merestui dia telah berilmu. Nah, yang seperti ini terkadang kalau dia jujur lebih kokoh. Nah, lagi. Maka ketika antum meresapi kondisi tadi itu, lihat di pojokan, kok nampaknya dia tertunduk, matanya kok sembab, merah-merah. Ini kayaknya bukan orang bangun tidur ini, atau kurang tidur. Ini kayaknya ada sebab-sebab air mata yang menetes ini. Afwan ya akhi, saya bukan berniat untuk intervensi. Kalau boleh saya tanya, kenapa antum menangis? Tidak kerasanya di sini ya? Hah? Ya, siapa yang tidak kerasa? Insyaallah saya jauh-jauh ke sini saya ingin thalabul ilmi. Kenapa kamu menangis? Boleh saya tahu? Ceritakan. Ceritakan sama dia tadi. Saya tadi menangis dikarenakan saya pusing dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan terkait dengan orang tua saya. Saya berangkat ke sini thalabul ilmi dalam keadaan saya harus melewati sekian banyak hadangan-hadangan, rintangan-rintangan, gunung yang menjulang. Ada apa? Ayahku tidak setuju, ibuku tidak setuju, keluargaku semua tidak setuju, semua tidak ada yang mendukung. Ya, namanya manusia, apa tidak perasaannya perasaan? Nah, kamu yang mendapatkan ridho orang tua tadi, kalau kamu jujur dan tulus dalam meresapinya, kamu akan tersentuh. Wah, ternyata enak saya dong kalau gitu. Ini harus menempuh dan harus menerjang badai untuk bisa thalabul ilm. Dia thalabul ilmi dengan tetesan air mata menghadapi kondisi keluarga semacam itu. Wah, saya masya Allah, gitu ya. Orang tuanya Allah berangkat. Mau naik kereta api, mau naik kereta, mau naik pesawat, mau naik jet, berangkat. Masya Allah. Ya saya uang jajannya jangan cuma sedikit. Jangan khawatir. Tak kasih sak berapa kamu mau, tapi taklimnya bagus. Bersyukur kamu ya kan. Itu merupakan nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat besar barakallahu. Taklim direstui sama orang tua, ayah dan ibu dan semua keluarga mendukung kamu dari belakang, mengharapkan kamu sebagai seorang anak yang soleh, anak yang baik. Ilmunya, baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik segala-galanya didukung sepenuhnya, itu luar biasa. Nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin kalau kamu utarakan sama tadi itu yang menangis tadi itu, dan kalau seandainya boleh dia akan mengatakan, ditukar yuk keadaannya, gitu ya, yuk tukar keadaan yuk, antum jadi saya jadi antum. Saya sajalah yang jadi antum yang dapat dukungan penuh dari orang tua. Antum jadi saya yang mendapatkan pertentangan orang tua. Kira-kira kalau tidak tukar keadaan, antum mau enggak? Mau enggak itu loh? Hah? Jangan sok kayak, mau Ustaz, siap. Saya itu orang yang memang jiwanya jiwa petualang Ustaz. Yang tentu ketika nanti antum mendapatkan pertukaran keadaan, mungkin kamu akan stres. sok berat kamu. Belum tentu kamu bisa tabas bagaimana akhbati ini. Kamu yang selama ini dimanjakan, selama ini kamu dienakan dan segala macam sama orang tua, dapat satu sandungan saja, stres. Alah, jangan ke macam-macam. Telat kirim, sudah pusing. Biasanya ini waktunya nasi goreng, waktunya makan soto, waktunya ini sekali-kali makan enak. Tuh, jangankan beli sate, soto dan segala macam, mau beli indomie goreng enggak bisa. Sengsara tuh. Itu baru telat kiriman, belum yang lainnya lagi. Allahumma musta'an. Maka ya khairan tinazakumullah. Yang pertama, syukurilah nikmat Allah tabaraka wa taala ketika kita bisa talabul ilmi dengan dukungan penuh kedua orang tua. Jangan kamu sia-siakan. Jangan kamu sia-siakan. Ambil sebaik-baiknya dan buktikan kepada orang tua kamu bahwa kamu adalah anak yang baik, anak yang bisa, anak yang bisa mewujudkan harapan orang tua. Mempelajari ilmu agama dengan baik dan benar, jadi anak yang pandai, anak yang saleh, anak yang taat beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, anak yang memiliki apa namanya kemanfaatan untuk agamanya dan kemanfaatan untuk keluarga. Barakallahu fiik. Naam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dari sekian banyak santri yang ada ini kondisinya beragam. Ada yang mengalami kondisi enak tadi itu. Ada apa enggak ada? Support terus sama orang tuanya. Berangkat. Mau apa? Ini beres, masya Allah. Ada yang ya disupport tapi pas-pasan. Pas-pasan. Nah, anaknya minta sesuatu disuruh sabar dulu. Ya nak, jangan khawatir, tapi sabar sebentar ya. Nggak bisa langsung main kirim. Tapi disupport dia. Orang tuanya mati-matian di rumah untuk mengumpulkan rezeki dikit demi sedikit untuk orang tuanya. Tapi disupport. Ada kalanya, ya tadi itu. Sendirian tadi itu. Terangkat ya sendiri, apa ya sendiri, segala macamnya sendiri. Tapi sih mending orang tuanya tidak menindas, tidak menteror. Tapi serba sendiri. Mungkin juga ada yang kemudian sampai berpikir orang tuanya meneror, menekan dia dan segala macam. Maka ya fa'alatina azakumullah, ketika ada nikmat dari Allah taala jangan disia-siakan. Nikmat dukungan orang tua, nikmat kelancaran dalam talabul ilm, nikmat akal yang cerdas dan segala macamnya jangan sia-siakan. Antum akan merasakan penyesalan di akhir nanti ketika antum sudah tua, antum sudah besar, ternyata kesempatan antum selama ini, dukungan orang tua selama ini, akal cerdas selama ini kamu buang sia-sia. Yang mestinya bisa kamu gunakan untuk meraih perkara yang sangat besar, yang sangat jauh. Bismillahi taala taufiq. Antum buang sia-sia, antum hanya mendapatkan perkara yang kecil, yang kecil. Sudah tua, dikarenakan dulunya malas-malasan dan segala macamnya. Ya, baca kitab tak bisa. Baca Sahih Bukhari bisa, tapi jelaskannya wallahu a'lam, dikarenakan tidak punya ilmu. Teman-teman yang lainnya yang secara IQ-nya lebih bawah daripada dia, sudah menjadi masya Allah. Fiena, kan? Ada kajian diumumkan di tempatnya, hadirilah kajian bulan-bulan loh. Teman saya dulu itu. Kamu ngomong kayak gitu, teman saya dulu itu. Ya teman kau, tapi sekarang beda. Kamu masih madu'u, dia sudah jadi da'i. Padahal secara kemampuan, secara kesempatan, jauh lebih luas antum daripada orang tadi. Dulu dia pas-pasan, saya masya Allah longgar. Dulu dia ditekan sama orang tuanya, saya disupport. Otaknya dia ya kira-kira 6-7 lah, saya 9. Tapi dikarenakan yang itu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sementara yang ini tidak berbuat demikian, maka hasilnya pun berbeda. Barakallahu fikum. Al-muhim ini nasiha lakum, nasihat antum semua, barakallahu fikum, di dalam talabul ilm. Banyak sekali dari kalangan teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita yang tidak menyadari adanya nikmat besar yang ada pada dirinya, kesempatan yang sangat bagus untuk talabul ilmu. Maka jangan sampai disia-siakan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk talabul ilmi syar'i. Wallahu ta'ala alim bisawab. Al-Mu'adzin yu'adzin. Allah. Ada salam dari Abdurrahman Bayu untuk para asatid dan ikhwan-ikhwan al-bayu. Ada salam dari Abu Abdurrazzaq Fatih Magetan untuk asatid dan segenap santri, terkhusus untuk Bapak. Salam. Afan Ustaz, mohon saran bagaimana jika setiap bulan di ma'had ini mengadakan daurah umum atau mengundang ustaz-ustaz kibar yang ma'ruf dengan kesalahiannya. Masya Allah, usul yang bagus. Namun ada beberapa kendala. Yang pertama, biaya. Yang biayai siapa ini, Pak? Dikarenakan pondoknya kita ini bukan pondok komersial, sehingga pemasukan dan pengeluaran di pondok ini serba pas-pasan, seringkalinya min. Paham ya? Sehingga perlu ada orang-orang segar yang membackup pendanaannya. Satu ya. Yang dua, masjidnya kecil. Dulu pernah kita adakan, tidak muat. Dikarenakan memang santrinya sudah penuh, ditambah lagi ikhwan-ikhwan yang dari Gresik, dari Surabaya, dan segala macamnya, plus masyarakat, tidak muat. Dalam hal di lantai atas. Jadi kalau mau jamaah, sebaiknya di luar sana. Tempat tidak memungkinkan. Barakallahu'alaikum. Dan yang berikutnya, KBM seperti mesin yang berjalan. Paham ya? Tahu KBM ya? Kegiatan belajar mengajar sudah seperti mesin yang berjalan. Sehingga yang semacam ini dialihkan di kota, di Gresik, di Surabaya, di Sidoarjo begitu. Dan pada saat-saat tertentu santri al-bayyina akan diboyong ke sana. Berapa kali Anda merasakan demikian? Berkali-kali ya? Iya. Dari sini kita ramai-ramai berangkat, kadang Surabaya, kadang kemana begitu untuk menghadiri acara sebagainya. Insya Allah di akhir November nanti, kalau tidak ada halangan, akhir November nanti akan datang Ustaz Muhammad Umar Sewet di Surabaya hari Sabtu. Ya, tak kasih bocoran sedikit. Nah, ya, rencana saya nanti kita akan bicara sama Mudir Am supaya santri-santri al-bayyinah bisa diboyong ke Surabaya hari Sabtu. Taklim sekaligus penyegaran otak gitu ya. Tapi jadi aneh-aneh yang melihatnya itu. Nah, insyaallah, insyaallah. Biasa ketika ada yang datang, dulu ketika ada acara smelting. Di smelting Gresik sini, Ustaz Lukman Fa'abdu. Sama semua. Nyawa minibus dan segala macamnya. Orang-orang ke sana. Dan itu ternyata lebih bagus untuk syiar di tempat tadi. Jadi menyemarakkan suasana dengan santri al-bayyinah. Nah, kalau kangen dengan yang lain-lainnya, bisa diputar saja radio al-bayyinah 89,1 FM. Nah, itu ada kajiannya Ustaz Muhammad atau Ustaz Lukman, dan lain-lainnya. Kita bisa mendengarkan langsung dari situ. Nah, gitu ya. Nah, ya. Mungkin kalau nanti masjidnya sudah diperluas, mungkin bisa dimasukkan dalam agenda. Mungkin kalau sudah masjid di bawah, atasnya dijebol, bolong, ada bawah, ada atas. Nah, itu kan ada muatan banyak. Insya Allah. Doakan aja ya, jangan khawatir. Insya Allah. Ini apa ini? Dijawab anda ini ya. Ini kayaknya banyak banget ya. Apakah hukum mengubur orang Islam di pemakaman orang kafir atau mengubur orang kafir di pemakaman orang Islam? Yang perlu dipahami ya, Ikhwan, al-maqbarah Dalam Islam prinsipnya ialah harus memisahkan antara orang muslim dan orang kafir. Makbarah muslimin tersendiri, makbarah kafir tersendiri. Itu dalam Islam. Sehingga selama ada makbarah muslimin, dikuburkan di makbarah muslimin. Tapi kalau tidak ada, yang ada cuma penguburan umum, ya sudah gimana lagi? Tidak ada keluar itu. Itu pembahasan panjang, ya. Sampai dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Ahkam wa Ahli Dhimmah. Seseorang wanita Yahudiyah atau Nasrani di ahli kitab menikah dengan laki-laki muslim, boleh ya? Lakinya muslim, perempuannya ahli kitab, boleh ya? Boleh. Dan mengandung, hamil. Ketika hamil mengandung janinnya muslim tadi ini, mati. Dia mengandung, anaknya ada di perut, dia belum lahir, mati ini perempuan. Dikubur di mana? Dikubur di pemakaman Yahudi, ada janin dari suaminya yang muslim. Mau dikubur di pemakamannya muslimin, dia bukan muslimah. Itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Dia mengatakan taruh di kuburnya orang kafir yang dianggap yang ada jasadnya nih, ibunya. Ada yang mengatakan tidak bisa, di dalam perutnya ada jarinya seorang muslim, dimuliakan, taruh di kuburnya kaum muslimin. Ada yang punya pendapat, disendirikan saja kuburannya. Jelas ya, enggak di kuburnya orang kafir, enggak boleh di penguburannya kaum muslimin, disendirikan saja. Penguburan wanita kafir yang di perutnya ada janin muslim. Nah, itu disebutkan secara panjang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, lo tadi kan sebutkan disendirikan saja. Allah barik. Apakah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling afdal dari seluruh hari-hari yang ada? Jawabannya na'am, dengan nasul hadis. Apakah kita disunnahkan berpuasa pada 9 hari pertama di bulan tersebut? Jawabannya termasuk amalannya adalah sunnah, adalah puasa. Semua amal afdal, di antara amalnya adalah berpuasa. Adapun hadis yang menyebutkan Rasul berpuasa dari mulai awal sampai tanggal 9 ini diperbincangkan oleh para ulama. Diperbincangkan oleh para ulama. Tapi kalau ketika dia mengamalkan tidak ada masalah. Dalam tanggal 1 sampai 9 dari Arafah dia puasa tidak ada masalah. Dengan niatan untuk memperbanyak amal saleh pada hari-hari itu dengan puasa, ya puasa, ya taklim, ya belajar dan segala macamnya. Tapi ada nasnya yang tegas adalah puasa Arafah. Puasa Arafah. Ini anda bisa lihat dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Ketika membahas tentang amal-amal yang dikerjakan pada amalan Dzulhijjah. Naam. Apakah bapak dan ibunya Rasul di neraka atau di surga? Jawabnya di neraka ya. Prinsipnya ahlus sunnah wal jamaah, kedua orang tua Rasul mati kafir. Mati kafir dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali dari kalangan Sufiyah dan Syiah. Barakallahu fikum. Abu Talib juga mati kafir. Itu prinsipnya Ahlus Sunnah. Betulkah Rasulullah SAW pernah mengakikahi diri sendiri? Hadis tentang bab ini diikhtilafkan oleh para ulama. Hadis yang menyebutkan Rasul mengakikahi diri sendiri ketika sudah menjadi nabi, khilaf. Ada yang menghasankannya, ada yang mengatakan mungkar. Bagi yang mengatakan hasan, ya meyakini adanya hal tersebut. Meyakini Rasul berbuat demikian dan disyariatkan bagi yang belum akikah untuk mengakikahi diri sendiri. Ini mengatakan hasan. Yang mengatakan riwayat yang dhaifah munkarah, khalas. Enggak diamalkan barakallahu fikum. Kalau saya pribadi sementara ini lebih condong kepada pendapat yang mengatakan munkar. Dhaif munkar. Apakah orang kafir apabila dia masuk Islam harus ada saksi? Jawabannya na'am ya. Harus ada saksi. Tujuannya supaya kaum muslimin tahu dia telah masuk Islam, sehingga muamalah kepada dia berubah. Yang tadinya muamalah kita dengan orang kafir berubah menjadi muamalah kita dengan orang muslim. Barakallahu fikum. Apalagi di zaman sekarang ini lebih mudah ya, lebih gampang. Sehingga ketika ada orang yang non muslim kepingin masuk Islam, segera dia datang kepada kaum muslimin yang mempersaksikannya ke tepat atau semisalnya, barakallahu fikum. Tujuannya untuk mengiklankan keislaman dia supaya muslimin bisa muamalah sama dia dengan muamalah yang syar'i, barakallahu fikum. Apakah boleh membaca Yasin di kuburan untuk si mayit? Ini termasuk amal bid'ah ya kan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan tanpa cun dari kami, maka dia tertolak. Rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang namanya baca Quran, Yasin ataupun yang lainnya, di masjid, di rumah, itu yang syar'i barakallahu, bukan di kuburan. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Maka Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Kalian jangan jadikan rumah kamu kayak kuburan. Artinya apa? Rumah yang tidak pernah digunakan untuk ibadah dan segala macamnya kayak kuburan. Barakallahu. Sehingga rumah digunakan untuk baca Quran, salat sunnah dan segala macamnya. Supaya jangan kayak kuburan. Rumah yang sepi, lampunya jarang nyala, tidak terawat, jarang dipakai, segala macamnya. Rumah apa ya kan? Rumah angker. Kayak apa ya kan? Kayak kuburan. Ada kuat itu. Mana yang lebih didahulukan? Perintah ibu kandung atau ke perintah ibu sepersusuan yang telah merawat dari kecil? Ya jangan kamu samakan, tidak mungkin samakan ya Pak. Didahulukan perintahnya ibu kandung. Dengan tanpa syak, dengan tanpa ragu. Barakallahu. Didahulukan perintah ibu kandung. Walaupun ibu kandung kamu ini tidak merawat kamu dari kecil. Faham ya? Kamu dititipkan kepada ibu. Apa namanya Pak? Ya ibu yang merawat kamu, yang nyusui kamu dari mulai kecil sampai kamu dewasa. Barakallahu fikum. Tetap ibumu adalah ibumu. Kewajiban kamu adalah berbakti kepada orang tua kamu. Maka perintah ibu didahulukan daripada semua perempuan yang ada. Barakallahu fikum. Maka antum dalam bab yang semacam ini tidak boleh menggunakan perasaan. Umumnya masyarakat menggunakan perasaan. Ini ibu yang merawatnya dari kecil. Terus bayangannya jasanya besar banget gitu ya. Ini masalah besar sekali. Sementara ibu saya itu, dia tega meninggalkan saya depan di asuhan. Segala macamnya. Saya perasaan. Ya. Kalau kamu adalah anak yang saleh, anak yang baik, anak yang mengerti agama, yang kamu gunakan ilmiahnya. Yang namanya ibu kandung yang melahirkan kamu itulah yang kamu berkewajiban berbakti kepadanya. Semua ayat, semua hadis yang menerangkan tentang bakti kepada orang tua, itu orang tua kandung, bukan orang tua asuh. Sebesar apapun jasa orang tua asuh, tidak bisa menandingi jasanya orang tua. Semata-mata ibu melahirkan kamu ke bumi ini, keluar, tidak bisa kamu tandingi dengan kebaikan apapun dari kamu. Dan tidak bisa pula ditandingi dengan kebaikan siapapun menggantikan orang tua kamu. Tidak bisa. Hanya satu yang bisa menggantikannya ketika orang tua kamu menjadi budak, lalu kamu bebaskan. La yajzi waridun an waladihi ala yajzi waladun an waladihi illa ayyajidahu mamlukan fa'ataqahu. Tidaklah mungkin seorang anak walad membalas kebaikan orang tuanya melainkan ketika dia mendapati orang tuanya budak, lalu dia bebaskan dia. Harus pakai ilmu, jangan menggunakan perasaan. Dan yang namanya bakti kepada orang tua ya kan, yang sesungguhnya adalah bakti kepada orang tua yang semacam ini. Orang tua yang tidak urusi anaknya, orang tua yang tidak bagus. Ketika itulah antum dituntut untuk berjuang berbakti kepada orang tua. Secara kenyataan disuruh milih mana ya kan, anak itu ya kan. Ibu asuhnya atau ke ibu kandungnya? Nah, jawabannya dia akan sangat berat memilih ibu asuhnya. Alasannya dengan perasaan, dialah yang merawat saya dari kecil. Ibu kandung saya menelantarkan saya sejak kecil. Dia nggak sadar. Yang mengeluarkan kamu ke dunia ini siapa? Ibu asuh atau ibu kandung? Ibu kandung. Barakallahu fiik. Nah, pakai ilmu, jangan menggunakan perasaan. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Sampai jam berapa? Kenapa masih ada ulama yang tertipu dengan sururi di tahun-tahun ini? Masya Allah ya Pak. Ya, itu sesuatu yang nyata. Ada beberapa ulama kita masyaikhnya yang maghrurin bihim, yang tertipu dengan mereka, atau makhdu'in bihim. Banyak sekali asbabnya ya Pak. Di antara asbabnya barakallahu fikum ialah dari kalangan hizbiyun, sururiyun yang memiliki makar yang sangat kejam, yang sangat terselubung. Ketika dia memiliki maksud dan memiliki tujuan tertentu, dia akan menampilkan hisan ahwalihim, menampilkan keindahan dan kebaikan semua keadaan mereka di hadapan syekh ini untuk mengambil hati dia. Dia sembunyikan semua kejahatan yang ada. Sehingga syekh tadi, ya, akhirnya ditinggalkan, tertipu. Yang dia lakukan kepada syekh tadi semua amal yang baik, bangun masjid, bikin sumur, bikin madrasah, darul aitam, fakir miskin, perpustakaan, nah, kafalah duat, jamin dai dan segala macam. Pokoknya bagus-bagus. Sehingga yang enggak tahu bagaimana seluk-beluknya akan tertipu dengan mereka. Ini menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah yang namanya hizbiyah bid'ah, pemahaman-pemahamannya menyimpang, sangat samar, sangat terselubung. Sekelas orang-orang yang dikatakan masyayikh dan ulama saja tertipu, apalagi selain mereka. Nasallahu taala salamul afiyah. Sehingga itu di antara hikmah kenapa salafun salih memerintahkan dan sepakat supaya muslimin thullabul ilm menjauh dari hizbiyyah. Adanya mufasalah, terpisah, adanya mujanabah, saling menjauh dari hizbiyin. Ahlu sunnah, hizbiyin. Tidak majlis dengan mereka, tidak tahu dakwah dengan mereka, tidak mendengarkan ceramah mereka, dan putus. Itu tujuannya supaya jangan sampai terkena makarnya haula. Sangat samar ya kan. Fitanan kaqita'il lailil mughlim, fitnah yang sangat banyak, yang sangat samar, sebagaimana serpian malam yang sangat gelap. Tapi wahada para kau, jangan merasa tentram dan tenang dan merasa aman dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang ada. Tenang Ustaz, saya itu sahibul manhaj. Gampang semua syubhat lewat. Noh, jangan macam-macam ya. Apa kamu kira kemudian yang lewat kemudian syubhat selalu pada kamu dengan bahasa-bahasa yang tegas syubhat gitu? Itu sih gampang lewatnya. Yang umum terjadi bukan langsung syubhat yang melintasi kamu, tapi apa? Syahwatnya dulu yang lewat. Dikasih lambaian-lambaian rupiah, sudah hijau tuh matanya. Nah, ini baru rupiah ini, belum kena yang namanya real, belum yang namanya dolar, kena rupiah nih. Saat ya enggak sevulgar itu. Ya, kan aku bisa nolak. Enggak. Saya sunni anti hizbi. Enggak. Saya anak tidak nerima bantuan hizbiin. Itu tegas. Kamu enggak begitu caranya. Enggak begitu caranya. Lihat. Ustaz. Masya Allah antum dakwahnya luar biasa. Sungguh-sungguh. Serius, tulus. Orang kayak antum ini kalau kemudian apa namanya dakwahnya bisa lebih dibesarkan, Ustaz. Manfaat itu akan sangat terasa untuk umat. Saya perhatikan Ustaz kasihan sekali, dakwah kesana kemari, naiknya sepeda motor kutub, kehujanan, kepanasan. Ini Ustaz, ada sepeda motor bagus, pakai aja Ustaz. Enggak Ustaz, ini sekedar untuk mendukung dakwahnya itu. Apa Ustaz? Udah enggak ada syarat, tidak ada persyaratan wala yang lain-lainnya Ustaz. Iya juga ya, butuh terus kayak gini ya, badannya diringki ya. Dakwah juga masih panjang jalannya gitu ya. Ada kesempatan, kenapa tidak? Minggir bututnya, ganti yang heng gitu. Sing, semangat ya. Lagi. Ustaz ini kayaknya banyak anak Ustaz ya. Atau Ustaz berapa putranya Ustaz? Ya putra saya sih baru 6. Ya mau 7 lah. Masya Allah. Yang tertua berapa punya Ustaz? Ya yang tertua baru 12 tahun. 11 tahun. Pasti anak yang itu kecil-kecil Ustaz. Ya Alhamdulillah rezeki Allah. Masya Allah sahabat, apa enggak susah sahabat. Ya gimana lagi. Nah, ya sudah dikit kasih bantuan. Ini untuk anak-anak. Set. Gitu. Untuk anak-anak enggak untuk Ustaz, untuk anak-anak. Enggak ada kelas. Terus begitu pelan ya kan, alus caranya terus. Intinya itu, intinya mereka menanam budi pada itu. Set, set, set, set, set, set, set. Tenang Ustaz, ada apa-apa hubungi kami. Mungkin Ustaz ada perlu, ada segala macamnya. Jangan malu Ustaz, kita sama-sama harus sunnah, sama-sama salat. Masya Allah. Seti uji anak sakit ya, sakit panas mending sakit berat, dirawat di rumah sakit butuh biaya besar. Kira-kira yang diingat siapa ya Pak? Oh iya, ini ada orang tadi itu. Telepon. Waalaikumsalam. Halo Ustaz Khair. Alhamdulillah. Apa yang kira-kira bisa? Tidak perlu tidak ini. Ada apa Ustaz? Nah itu anak saya lagi sakit dirawat itu dua besar gini. Jangan khawatir. Langsung. Siap Ustaz. Nanti ke sana. Masuk hari. Belum besar. Terus dia nanam budi pada anda. Tidak ada kemudian Ustaz, jangan bicara-bicara hizbiyah. Tidak ada kayak gitu. Dakwah Ustaz, dakwah terus, tapi dikasih saya dikit-dikit, halus. Lama-lama sudah klak. Sudah kena syahwatu dunia. Klak dikunci anda sudah. Mau bicara tentang bahaya hizbiyah, tidak enak sama ini orang. Ini kayaknya orang ini setelah itu ditelusuri, kok condong-condongnya ke sana orang aku ini. Mau dibantah kok tidak ada statement yang vulgar, statement yang terang-terangan penyimpangan dia, tapi khabar-khabarnya kok ya sering taklim sana juga, banyak bantuan sama saya juga. Nah, kata, banyak bantuan sama saya juga, jadi gak enak. Minimalnya terkunci, antum gak bisa bicara. Terus, semakin besar. Ringan bagi mereka yang ngasih mobil untuk antum. Ringan bagi mereka untuk membangunkan satu masjid besar untuk antum. Antum butuh masjid, maktabah, santren, tanah, tambah, apa? Jangan khawatir. Siap mereka turunkan miliaran untuk antum. Dakwah. Antum jangan mikir macam dakwah. Sudah kena semacam itu, tambah tidak bersuara. Itu langkahnya ya, sangat-sangat samar sekali barakallahu fiikum. Sehingga hanya dengan asyhadu Allah dikatakan prinsip kita bukan taklidul ulama, Tetapi ittiba, maka ketika apa maka yang kita ikuti ialah dalil. Ketika ada masyaikhna atau ulama una yang terada pada mereka perkara-perkara yang kurang benar, tidak boleh diikuti selama dia masih ulama usuna dihormati. Tapi ketika sudah mulai menyimpang dari manhaj yang benar, siapapun orangnya menyimpang adalah menyimpang. Para ulama. Nah, dan terus kita berusaha banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi keselamatan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Naam wallahu ta'ala alam bisawab naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhaluhu.